Bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Dan sebagaimana kita ketahui, pelajaran bahasa Arab adalah pelajaran penting yang merupakan salah satu sebab bagi kita untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu wasilahnya dengan mempelajari bahasa Arab. Dan sekarang kita masuk ke latihan terakhir, kita selesai latihan keempat dari pelajaran 14 pada Durusul Lughah jilid 2. Berarti sekarang kita lanjutkan latihan yang kelima tentang harokat aridah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala khamisan, yang kelima. Ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut ini. Uktub ad-darsa, uktub ad-darsa. Susah dibacanya. Sukun ketemu dengan sukun, maka dikasrokan. Uktubid darsa, nah, namanya harokatul aridah, menggantikan sukun. Yang tadi ya sukun, uktub, karena sukun ketemu sukun, maka dikasrokan. Uktubid darsa. Kemudian ikra al-Quran, nah ini juga susah dibacanya. Sukun ketemu sukun. Yang pertama ikra, sukun pada fil amr, dan al-Quran, alif lam pada al-Quran, maka dikasih harokat aridah, dikasrokan. Ikra'il Quran. Ishrab al-qahwah, ini juga susah dibacanya. Susah. Ishrab al-qahwah, susah. Maka di kasrahkan. Ishrabil qahwah. Il'ab al-ana. Il'ab al-ana. Ini juga sama, harokat aridah, sukun kamu sukun, susah. Il'ab al-ana, jadi il-abil ana, sehingga dikasrokan. Yang tadinya sukun dirubah menjadi kasroh. Untuk apa? Untuk memudahkan bacaan. Uktubid darsa, ikro'il qur'ana, ishrobil qohwata, il-abil ana. Kemudian harokat yang berikutnya adalah harokat aridoh pada kalimat fil amr. Uktub, ini hamzah wasol. Ketika disambung hamzah wasol tersebut, maka harokat uktubnya hilang. Ya hamid uktub, ya hamid, ya hamidub, ya hamid uktub. Demikian ijlis, itu juga ada harokat yang aslinya sukun, tapi karena untuk memudahkan bacaan dikasrokan, ijlis. Nah, ketika letaknya di tengah, maka enggak dibaca. Udhul wajlis. Kemudian yang terakhir disebutkan ifham. Ifham. Itu harokat aridoh dibaca kasroh. Karena dia hamzah wasol. Nah, ketika disambung, qolali abi abi ifham. Qolali abi ifham. Dihilangkan harokatnya. Sehingga pembahasan kita tentang harokat aridoh atau harokat pengganti. Yang muncul menggantikan sukun. Ada dua tempat kita sebutkan ini tentang harokat aridoh, harokat pengganti dari sukun. Ada dua tempat. Harokat, harokat aridoh anis sukun, harokat yang menggantikan yang muncul karena sebab lain dari pengganti sukun. Tempat yang pertama, apabila sukun, kalimat yang diakhiri dengan sukun bertemu dengan kalimat yang terdapat padanya alif lam. Pertama, sukun bertemu dengan alif lam. Maka ini di tempat pertama, harokat mengganti dari sukun, yaitu apabila ada satu kalimat yang diakhiri dengan sukun seperti uktub, setelahnya kalimat yang ada alif lamnya seperti ad-darsa atau al-qur'ana, maka yang tadinya sukun dirubah menjadi kasroh. Kemudian tempat yang kedua adalah pada hamzal wasal di awal kalimat. Tempat kedua yang munculnya harokat aridoh anisukun yang menggantikan sukun apabila hamzah wasal di awal kalimat seperti pada fil amr, maka diberi harokat sukun tadi dengan harokat aridoh untuk memudahkan dalam membaca seperti kalimat uktub. Aslinya ada sukun tapi dibuang, baca jadi uktub. Ini pengganti ini, sehingga harokat aridah, harokat yang muncul karena suatu sebab tertentu yang menggantikan sukun, ada dua tempat yang disebutkan di sini. Tempat pertama yaitu apabila ada satu kata yang diakhiri sukun, setelahnya kata yang beralif lam, maka muncul harokat aridahnya. Tadi sukun uktub, jadi uktubid darsa. Iqra, setelahnya Al-Quran, iqra'il qur'ana. Ishrab, setelahnya al-qahwah, ishrabil qahwah. Il'ab, setelahnya al-an, il'abil'an. Yang tadi sukun berubah jadi kasur, kenapa? Karena sukun kemu sukun susah untuk dibaca, sehingga muncullah harokat aridah, yaitu kasroh yang menggantikan sukun pada fil amr tersebut. Yang kedua pada awal fi'il amr atau pada awal fi'il yang didahului dengan hamzatul wasl di awal kalimat seperti uktub. Nah, aslinya adalah sukun tetapi dibaca dengan dhammah untuk apa? Untuk memudahkan dalam bacaan. Karena namanya hamzah wasl, ketika dia di tengah-tengah maka tidak dibaca. Seperti ijlis ketika di awal dibaca kasroh. Tapi ketika di tengah-tengah, udhul wajlis. Demikiannya uktub dibaca domah awalnya hamzatul wasalnya. Tapi ketika di tengah-tengah, ya ha minuktub, ya ha minuktub. Ini hukum hamzah wasal. Nah, ini untuk membedakan dengan hamzah qat'in yang ada hamzah di atasnya. Nah, ini dua tempat dari harokat aridah, harokat yang muncul karena sebab tertentu yang menggantikan sukun. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam contoh-contoh. Iqra ma yali mura'iyan qawaidanutqi hamzatil wasl wa qawaidanutqil harfi sakin indama yalihi al. Iqra, bacalah ma yali, apa yang berikut ini, mura'iyan dengan memperhatikan qawaid nutqi hamzatil wasl, kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasl yang tadi disebutkan. Kalau di tengah-tengah maka hilang harokat hamzah wasalnya. Wa qawaid nutqi harfi sakin indama yalihi al, dan juga kaidah tentang pengucapan huruf sukun. Ini apabila satu kata diakhiri dengan huruf yang berakar sukun, indama yalihi al, yang setelahnya terdapat alif lam. Nah, nomor satu ya, fadal al-akh imam. Kul washrob. Kul washrob. Kul washrob. Nah, ini enggak dibaca hamzah wasalnya. Makanlah dan minumlah. Tanian ya. Abu Saima. Waf. Hamhu. Iqra'id darsa wafhamhu. Iqra'id darsa wafhamhu. Bacalah pelajaran dan pahamilah. Nomor tiga, ya, pada Abu Fauzan, Abu Ja'far. Iqra' waktub. Iqra' waktub. Nah, ini juga sama, enggak dibaca hamzah wasalnya. Yang pertama dibaca iqra', tapi yang keduanya waktub. Baca dan tulislah. Yang nomor lima, ya, Al-Herman. ukhruj wal'ab, keluar dan bermain, keluarlah dan bermainlah. Nomor 5 ya, Abu Wildan. Warji sulusi sa'ah. Idhabil ana warji ba'da sulusi sa'ah. Pergilah sekarang, al'an, warji dan pulanglah ba'da sulusi sa'ah, setelah sepertiga jam. Ini adalah setelah 20 menit. Sulusi sa'ah. Sepertiga jam 20 menit. Nomor 6. Ya. Abu Fauzan, Fadul. Mizya'. Naam. Iftahil mizya'a wasma' wasma'il akhbar. Bukalah radio tersebut, maksudnya adalah membuka radio, menyalakan radio, nyalakanlah channel radio tersebut. Wasma' dan dengarkanlah berita-beritanya. Nomor 7. Khudz, ya. Haji tafadhol. Hakibata. Ha, naam. Khudz hadhil hakibata waftahha. Waftahha. Ambillah jam ini, ambillah tas ini, hadhil hakibah. Ambillah tas ini dan bukalah. Nomor 8, ya. Dari awal lagi. Izhab ilal mudiri was'alhu. Nah, pergilah kamu ke kepala sekolah dan tanyalah. Nomor 9. Kuba. Naam, khudzil kuba waksilhu. Ambillah gelas ini, waksilhu dan cucilah. Nomor 10. Naam. Qala Allah Ta'ala li Yahya alaihissalam, Allah berfirman kepada Yahya alaihissalam, ya Yahya khudzil kitaba, ambillah buku ini biquwwah. Naam. Sukun katmu sukun. Khudz alkitab khudzil. Nomor 11. Qala Ta'ala Adam alaihissalam. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Naam. Ya Adam uskun, langsung dibaca hamzah wasalnya tidak dibaca, jadi Adam uskun. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam al-jannah, surga. Nah, ini contoh-contoh cara membaca hamzatul wasal ketika berada di tengah. Iqra ma yali, latihan ke-7, ini udah lewat, tentang fil amr, kata perintah atau kerja perintah. Nah, ini apabila fil amr satu orang, ya hamidu, dibaca langsung ya hamidu izhab, izhab satu. Kalau banyak, ya ikhwan, ya ikhwanu izhabu, izhabu, dikasih tambahan waw. Kalau jamak laki-laki, tambahin waw. Ya Aminah izhabi, ya Aminatu izhabi, kalau mau disambung dikasih tambahan ya. Ya akhwatu izhabna, kita kasih tambahan nun. Nah, ini kita lihat 3 perubahan. Yang tadi izhab berubah menjadi 3 keadaan tergantung mukhatabnya, orang yang diajak bicaranya. Kalau ya Hamid izhab, ini seperti biasa. Nah, ketika banyak, ya ikhwan izhabu, ditambahi dengan waw. Namanya waw apa ini? Waw jamaah. Dan tambahin alif. Namanya alif apa? Alif fariqoh. Nah, untuk membedakan waw itu waw jamaah dengan waw huruf illah. Nah, sehingga sebagian para ikhwah kadang ketika menulis kalimat yang ada waw jamaahnya, seperti qalu atau izhabu, nah itu lupa dikasih alif. Padahal menurut kaidah harus kasih alif setelah waul jamaah. Yang alif ini namanya alif fariqah untuk membedakan waul jamaah dengan huruf illah, waw yang huruf illah. Ya Aminah izhabi. Nah, untuk Aminah ditambahi dengan ya. Ya akhwat izhabna. ya akhwat izhabna. Nah, ditambahin dengan nun. Nun apa ini? Nun niswah atau nun inas. Nama lainnya nun niswah atau nun inas. Ini. Contoh-contohnya disebutkan di bawah. Ya ayuhat tulab, ya ayuhat tulab, udhulul fasla wajlisu waktubu dars. Nah, ini untuk jamak. Mana fil amrnya dalam kalimat ini? Ya ayuhat tulab, udhulul fasla wajlisu waktubu dars. Ya, ya al-akh Abu Wildan. Fil amrnya mana? Udhulu wajlisu uktubu, ada tiga. Wahai para pelajar, masuklah ke kelas dan duduklah dan tulislah pelajaran. Nomor dua, ukhruji ya bintu wal abi ma ukhtika. Mana fil amrnya? Ukhruji. Nah, ukhruji ini fil amrnya. Dan il abi ada dua. Ini untuk perempuan. Ukhruji, keluarlah wahai anak perempuan dan bermainlah bersama saudari saudari perempuanmu. Ukhtuki. Wal abi ma ukhtuki. Nomor tiga, kulu washrobu. Nah, fil amr semua ini. Kulu fil amr, washrobu fil amr. Makanlah kalian dan minumlah kalian. Nah, ingat kasih alif untuk membedakan dengan waw yang huruf illah. Nah, kemudian ishrobnal qahwata ya akhwati. Mana fil amrnya? Ishrobna. Minumlah kalian wahai perempuan al qahwa, kopi. Ya akhwati, wahai saudari-saudariku. Nomor lima, ta'alai ya Aminah waftahi waftahin nawafiza. Ya al-akh imam, mana fil amarnya? Waftahi dan ta'alai. Ta'alai ini fil amar juga. Iya, kemarilah wahai Aminah dan bukakan, bukalah jendela. Ta'alai ini fil amarnya ta'ala tanpa ya. Kalau untuk perempuan ta'alai, ta'ala, ta'alaya, ta'alau. Untuk perempuannya ta'alai, ta'alaya, ta'alaina. Ibsilu wujuhakum wa aydiyakum. Mana fil amarnya? Ibsilu, cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Nomor tujuh, u'budnallaha wasjudna lahu. Mana fil amarnya? U'budna dan usjudna. Beribadalah engkau wahai kalian wahai perempuan pada Allah dan sujudlah padanya. Il'abu ba'da dars. Mana fil amarnya? Il'abu. Bermainlah kalian setelah pelajaran. Nomor sembilan, khudhi kitabaka ya Su'ad. Nah, fil amarnya mana? Khudhi. Ambillah kita baki, berarti Su'ad ini perempuan ya. Khudhi kita baki ya Su'ad. Kalau dalam bahasa Arab Su'ad itu nama perempuan. Su'ad. Khudhi kita baki ya Su'ad. Makanya panggilnya khudhi. Qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Mana fil amarnya? U'budu ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu. Beribadahlah kalian pada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan yang sebelum kalian. Qala qala fi suratil Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum fa'alul khair. Nah, ini ada mana saja fil amarnya? Ini lebih dari satu. Irka'u, usjudu, wa'budu, fa'alu. Ada empat fil amarnya. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Yang pertama irka'u, yang kedua usjudu, rukuklah kalian, sujudlah kalian, wa'budu, beribadah kalian pada Rabb kalian, wa'alul khair, dan lakukanlah kebaikan. Nah, ini contoh-contoh fil amr. Nah, sekarang untuk mengetes pemahaman, mengisi titik-titik ini dengan fil amr yang cocok. Ada 11 soal di sini. Nomor 1, titik-titik Al-Qur'ana ya Maryam, ya dari Al-Akh Imam. Apa kira-kira fi'il yang cocok untuk mengisi kalimat titik-titik Al-Qur'an? Ikro'i. Nah, ikro'il, ikro'il Qur'ana ya Maryam. Nah, jawabannya adalah ikro'i. Nomor dua, ya Aula titik-titik Al-Khubza wa titik-titik Al-Qahwah. Washrobu. Nah, ya Aula kulul khubza, makanlah roti al-khubus dan minumlah qahwah, yaitu kopi. Nomor 3 titik-titik minal fasli ya Musa. Nam ukhruj minal fasli ya Musa. Nomor 4 titik-titik wujuhakunna wa aydiyakunna bisabun. Nah, iksilna ya, iksilna wujuhakunna wa aydiyakunna bisabun. Titik-titik ra'saka bil Musa. Ya ya. Coba Abu Wildan sekarang. Iksil Musa itu bukan nama orang. Musa itu adalah Al Musa itu pisau cukur. Nah, beda, beda arti. Kalau yang nomor 3 tadi enggak ada alif lamnya, Musa nama orang. Tapi kalau ini bil Musa, nah ini serupa tapi tak sama. Walaupun bentuknya sama, al, yang pertama Musa, yang latihan nomor 3, kemudian yang ini Al Musa. Nah, ini beda arti ya. Kalau yang tadi yang pertama ya Musa nama orang, Musa. Tapi kalau bil Musa itu adalah pisau cukur ya. Nah, sehingga ra'saka bil Musa. Ikhliq ya, cukurlah. Ikhliq dari kata halaqo yahliku. Nah, ini kalau ha pakai ha itu artinya adalah mencukur, halaqo. Tapi kalau pakai kho artinya adalah menciptakan, khalaqo. Makhluk dengan makhluk beda. Kalau makhluk pakai kho adalah makhluk ciptaan Allah. Tapi kalau makhluk tanpa titik pakai ha itu adalah yang gundul, yang sedang dicukur, itu namanya makhluk. Ini pentingnya bahasa Arab, beda titik, ada titik enggak ada titik, beda artinya. Khalaqo artinya menciptakan, halaqo artinya adalah mencukur. Nah, dari ini ihliq ra'saka bil Musa. Misal Musa ini adalah pisau cukur, bahasa Arabnya al Musa. Nomor 2, nomor 6 titik-titik hadhil aqraba ya abi. Ya, Abu Fauzan. Apa jawabannya? Hadhil aqraba ya abi. Uqtul, uqtul hadhil aqraba ya abi. Bunuhlah. Hadhil aqrab itu kala jengking ya. Al aqraba kala jengking. Qala Khalid li zamilihi Zakaria, ma makna hadhil kalimah? Qala Zakaria, la ana la adri titik-titik al mudarisa. Apa kira-kira ini? Ada yang tahu jawabannya? Is'al, iya, is'al. Qala Khalid li zamilihi, Khalid bertanya kepada temannya, berkata pada temannya, Zakaria, apa makna kalimat ini? Maka Zakaria mengatakan, ana la adri, saya tidak mengetahui. Is'al mudaris, tanyalah mudaris guru. Nomor 8 titik-titik Allahma biza kasikin al-hadi ya Khadijah. Ya, siapa terakhir? Ya, Pak Haji, Fadl. Apa ini jawabannya? Allahma biza kasikin. Potonglah, apa tuh bahasa Arabnya? Iqta'i. Nah, iqta'i. Iqta'i al-iqta'i lahma biza kasikin. Potonglah daging ini dengan pisau itu yang tajam. Pisau yang tajam itu. Bizaqa sikinil had. Sikinil had itu pisau tajam. Nomor 9 titik-titik ismaka ala daftarika ya Abdurrahman. Apa alah imam? Uktub, ini jelas ya. Uktub, uktub ismaka ala daftarika ya Abdurrahman. Tulis namamu di buku tulismu, wahai Abdurrahman. Qalatil mudaris lit talibat titik-titik al-an ilal maktabah wa titik-titik as-suhufa wal majalat tsumma titik-titik ilal fasl ba'da nisfu sa'ah. Habis ini mah tiga fil amr, apa cocoknya? Izhabna, yang pertama izhabna al-an ilal maktabah, yang kedua waqra'na, waqra'na suhuf, bacalah koran-koran sebut, wal majalat tsumma masuklah. Nah, udkhulna ilal fasl ba'da nisfu sa'ah. Masuklah ke kelas setelah setengah jam. Udkhulna. Ya Ammar, mindiluka wasikhun jiddan. Fa apa, apa nih? Ya, Abu Ja'far. Fagsilhu. Nah, fagsilhu. Nah, ini. Nah, latihan-latihan seperti ini penting sekali untuk melatih kemampuan kita di dalam memahami kaidah tentang fil amr dan juga menambah kosakata yang telah lewat. Seperti sini kita habis ambil faedah, ternyata Musa tanpa alif lam ya Musa nama orang Musa. Kenapa al Musa itu artinya pisau cukur. Ini walaupun bentuknya sama tapi artinya beda. Nomor latihan berikutnya ta'ammal mayali. Ya, ini bukan latihan tapi sekedar pengetahuan saja. Perhatikan apa yang berikut ini. Aqsamul fi'il salasah. Pembagian fi'il ada 3. Madin, mudhari, wa amrun. Ya, udah lewat dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, dalam majrumiyah juga udah lewat. Madin kata kerja lampau. Mudhari kata kerja akan atau sedang kerjakan, amrun perintah. Contoh zahaba yazhabu izhab. Zahaba telah pergi, yazhabu akan atau sedang pergi, izhab pergilah perintah. Ini udah lewat pada pembahasan dalam al-jumiyah. Al-kalimatul jadidah terakhir sebelum kita tutup pelajaran hari ini. Akrobun jamaknya akorib, apa artinya? Kala jengking ya. Akrobun jim itu singkatan, artinya jamak ya. Sehingga kalau antum lihat-lihat di kamus ada kalimat jim itu maknanya jamak. Khidaun jamaknya akhziyah, apa artinya? Sepatu. Khiza ini sepatu. Kalau sendal na'lun, kalau sepatu khidaun. Jannah bisa mana kebun, bisa mana surga, tergantung konteks kalimatnya. Jamaknya jannatun. Na'san. Nah, pengantuk. Kalau misalnya orang ngantuk namanya anta. Na'san mu'anasnya beda lagi. Kalau na'san itu untuk laki-laki yang ngantuk. Kalau perempuan yang ngantuk, na'sa, pakai alif bengkok. Kubun, gelas, cangkir, gelas ya. Kubun, jamaknya akwab. Sautun, suara. Jamaknya aswatun, suara-suara. Yadun, tangan. Jamaknya aidin, kalau tambah alif lam. Tapi kalau ada alif lam, al-aidi. Zaujun, pasangan. Bisa untuk muzakkar, bisa maknanya suami, bisa untuk mu'annas, bisa maknanya istri. Tapi kalau di dalam bahasa ilmu waris, dibedakan. Kalau zaujun untuk suami, kalau perempuan zaujatun, ada tamar butuhnya. Tapi kalau secara umum, bisa juga untuk muzakkar dan mu'annas. Mizya'un. Apa mizya'? Radio. Radio ya, mizya'. Jawun. Udara, cuaca bisa juga jawun. Goribun. Apa itu gorib? Asing, kun fi dunia ke anaknya gorib ya. Asing, gorib. Jamaknya guroba, orang-orang yang asing. Tadi mana? Nah, yang mana? Jawun. Alakun. Dan nomor berapa? Oh, goribun. Oh, zauj, ada alakun situ. Oh, di kita mereka ada alakun, ada adalah segumpal darah, alak. Alak di tempat anak enggak ada ya, pansen lewat. Beda cetakan kadang-kadang beda ini. Ada tambahan-tambahan yang enggak ada. Nah, tadi lanjut musan. Nah, ini musan pakai tanwin ya. Musan pisau cukur. Nah, kalau tadi musa, ini musan dengan tanwin. Beda. Mudlimun artinya gelap, mudlim gelap. Kanasa yaknusu, apa nih, ada yang tahu? Iya, menyapu, ini fi'il. Kanasa yaknusu, menyapu. Kalau alat sapunya, miknasatun. Nazoro yanzuru, melihat. Nah, kalau nazoro itu tergantung pasangannya. Kalau nazoro ila, artinya melihat. Tapi kalau nazoro fi, artinya membahas. Kalau nazoronya saja, enggak ada ila, enggak ada fi, artinya menunggu. Nah, bisa tiga mana itu, tergantung konteks kalimatnya. Nah, nazoro bisa makna melihat, kalau pasangannya ila bisa maknanya membahas, bisa maknanya menunggu. Jadi bisa tiga makna itu. Jadi kalau misalnya nazoro ya bisa tiga makna itu. Tapi yang masyhur seringnya adalah nazoro adalah melihat karena pasangannya ila. Nazortu ila kaza wa kaza. Sakata yaskutu. Apa sakata yaskutu? Diam. Maka orang yang pendiam dikatakan sakit, sakitun. Bahasa Arabnya orang diam sakitun. Jama'a yajma'u mengumpulkan ya. Jama'a yajma'u. Tabakha yatbukhu. Ada yang tahu memasak. Makanya dapur namanya matbah. Tukang masak yang namanya tobah. Qata ayaqta'u memotong. Qata ayaqta'u. Halaqa yakhliqu. Halaqa yakhliqu mencukur ya. Tanpa titik. Halako artinya mencukur. Kalau kholako menciptakan. Abada ya'budu beribadah ya, ini gampang. Alima ya'lamu, mengetahui. Mana'a yamna'u, mencegah, melarang. Aza ya'udzu, berlindung. Alhamdulillah dengan ini kita selesai mempelajari kitab Durusul Uqoh jilid 2 pelajaran yang ke-14. Insyaallah taala kita akan lanjut Darsul Khamis Asr pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sampai sini aja, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.